bro. Kasus kasus apa? Woman bro luput ya. Hah? Kok iso? Wes lah sampe rumah gue meneng. Oh ya sudah, padahal aku tahu lo. Weh tenang nih. Ya tenang weh Dian podo jadi dia jadi kelas. Bang bocah wadon kok saya ngreteli nganggo rok ning dhuwur bungkul raine kak kebak dempul marayu tek mumbul tapi do pengen nyamuk enak opo meneh nyawang bocah sing padha yang-yangan boncengan ngetapret nganti ora iso nahan nganti ditumpaki ning jero wanedan ora iso mikir tekone ra kalah tenan opo koyo ngono sing padha dikarepke tingkah polah bocah iku manut mudun dede ngaya. Apa resiko nih? Harapmu gak mesti kebablas. Senang korong kosa uribe Panjen ciloko ya nawa ebewe kena tegang. Saiki rasa nong ribu ngelongso makani anak ewang liyo. Mula awakmu sekutune song hati-hati. Konco-konco rasa padu bungai merga urip murah dawa ning donya wadon kuwi ora mesti iso gawe seneng ati yen kowe ra iso ngeteni carane nahan nafsu ngati mulo padha dipikir rasa kowe padha jenanangan wadon golek wedoa terus wadon mbok pangan mengko aja uripmu merga tingkah polamu yen ra becik aja tumindak padha rusak ora pas nasibmu resno kuwi ora kudu nindakke hal sing saru manut tahan bisu omongane mbok bathokmu kuwi mbok isik-isik kumet mikir piye ning nguripi wedoanmu apa bojomu kok arep kok pagani watu mulo yen tuminda ora waton serem dijak tuminda gendu kowe waton gelem saiki mumendas mergo tumindakmu dhewe ora ngira sik tok tumpak iku wigebe karo ora kowe nek wis kahanane ngene kudu ngapot isik karo tangga teparone dadi buyar si menompo kasunya tane bayi sik neng jero weteng kuwi kowe bapakne jeneng ciloga yen awake dhewe kena gede saiki rasakno uripmu nalongso makani anake wong liya.